Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya wad-din. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Pendengar RRI dimanapun Anda berada, alhamdulillah pada pagi hari yang berbahagia ini kita dapat bertemu kembali untuk memantapkan iman kita, mengkaji kitab suci Al-Quran. Lembaran demi lembaran kita baca, akhirnya kita pun sampai khatam kepada Al-Quran yang merupakan petunjuk bagi umat Islam seluruhnya. Pada pagi yang berbahagia ini kita telah sampai dalam surah Al-Baqarah ayat 222 yang terkait dengan haid dan taharahnya. Ini merupakan kajian tentang wanita, tetapi sebenarnya kita sebagai laki-laki juga perlu untuk memahaminya, karena istri kita adalah bagian yang tak terpisahkan dari kita, dan anak-anak yang perempuan dari kita adalah merupakan bagian dari kita juga, adik-adik kita yang perempuan juga adalah bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yas'alunaka 'anil mahid. Qul huwa aza fa'tazilun nisaa fil mahid wa la taqrabuhunna hatta yatahhurn fa idza tatahharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Shadaqallahul azim. Mereka bertanya kepadamu tentang haid. Katakanlah, haid itu adalah kotoran. Oleh sebab itu, hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita di waktu haid, dan janganlah kamu mendekati mereka sebelum mereka suci. Apabila mereka telah suci, maka campurilah mereka itu di tempat yang diperintahkan Allah kepadamu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang taubat, dan menyukai orang-orang yang menyucikan diri. Pendengar yang dimuliakan Allah, indahnya ungkapan Al-Quran. Walaupun ini terkait dengan masalah kasur, tapi tidak terdeteksi sedikit pun hal-hal yang berbau pornografi ataupun porno aksi. Itu karena ini adalah kalamullah subhanahu wa ta'ala. Bila kita melihat kata-kata aza, penyakit, maka ketika yang mengatakan adalah Allah subhanahu wa ta'ala, kita pun yakin bahwa haid tersebut adalah merupakan penyakit, walaupun kita tidak tahu penyakit apa yang keluar dari darah haid itu sendiri. Itu karena apa? Karena keyakinan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala lah yang menjadikan jaminan bahwa apapun yang dikatakannya adalah benar, walaupun belum terbukti secara medis. Namun ternyata kalaupun terbukti secara medis bahwa haid itu adalah darah yang terdiri dari sel-sel mati yang membahayakan, maka iman kita dapat bertambah, karena apa yang diungkapkan Allah maha benar, tidak pernah salah dari realita yang ada. Pendengar yang dimuliakan Allah, Al-Mahid dalam bahasa Al-Qur'annya memiliki tiga pengertian. Bisa darah, bisa tempat keluarnya haid itu sendiri atau vagina, atau masa keluarnya haid itu sendiri. Mereka bertanya, kaum Arab, para sahabat bertanya kepada Nabi Muhammad tentang darah atau vagina atau masa haid ini. Maka Nabi Muhammad menjawab bahwa darah yang keluar adalah penyakit. Vagina pada waktu itu tidak layak untuk didatangkan karena dia sangat sensitif. Dan masa haid itu sendiri merupakan masa di mana wanita dalam keadaan lemah dan kondisinya tidak begitu fit atau stamina yang utuh. Maka Allah meminta kepada kita semua, fa'tazilun nisa'a fil mahid. Hendaklah kita menahan untuk berhubungan suami istri pada masa-masa tersebut. Kemudian timbul pertanyaan, kapan kita bisa melakukan hubungan intim suami istri? Timbul pertanyaan, apakah setelah bersih atau harus setelah mandi? Ulama berbeda pendapat dan kedua-duanya mempunyai argumentasi. Namun Syekh Muhammad Mutawalli Sa'rawi mengatakan, kata tatoharna itu lebih mengindikasikan bahwa dia telah mandi bersih, mandi wajib karena haid. Karena kata-kata tatoharo berarti dia mengambil toharoh. Sedangkan kalau langsung bersih saja tidak mandi, maka ungkapan yang tepat pada saat itu faiza yathurna. Tetapi karena Al-Quran mengatakan tatoharna, maka di sini dimaksudkan adalah selayaknya wanita itu mandi wajib terlebih dahulu, baru habis itu melakukan hubungan intim. Untuk selanjutnya kita akan berdiskusi kepada kedua narasumber kita yang sudah ada di studio, Ustadz Ardiansa dan Ustadz Perdana. Kami persilahkan. Ya, Ustadz Zainal, ini menarik sekali pembahasan kita hari ini. Menariknya bukan karena cerita kasurnya itu yang saya pahami di sini. Akan tetapi sebenarnya ketika Allah Subhanahu wa taala sudah menghalalkan seorang wanita ya bagi suaminya ketika sudah menikah, akan tetapi di antara kehalalan itu ada juga ketetapan ketidakbolehan mendekati berhubungan intim dengan wanita-wanita yang sudah dihalalkan kepada suaminya ini. Ya, inilah menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala sebenarnya sangat kasih kepada hambanya. Ya. Larangan untuk tidak boleh mendekati istri pada saat dalam keadaan haid itu sebenarnya bukan mempersulit si sang suami ini, akan tetapi tujuannya adalah kebaikan bagi suami, kebaikan bagi istri, dan juga kebaikan bagi anak. Anaknya nanti gitu. Kenapa? Karena kalau dari sisi suami ini juga dapat membahayakan, karena darah haid itu adalah merupakan darah yang kotor. Bagi sang istri dalam kondisi haid, kondisinya adalah dalam kondisi keadaan lemah, tidak fit untuk melayani sang suami. Kalaupun dilayani, ini dalam keadaan yang setengah-setengah hati saja. Ya. Nah, kemudian bagi sang anak, kalau ternyata dalam keadaan haid ini suami istri berhubungan dan ternyata membuahkan hasil, ini dikhawatirkan nanti akan lahir keturunan-keturunan yang bisa membawa cacat dan berdampak akan mempersulit kehidupan sang anak ini ke depannya. Jadi subhanallah, benar-benar Allah Subhanahu wa taala itu tahu benar apa yang terbaik bagi umatnya, apa yang terbaik bagi manusia. Sekarang tergantung bagaimana manusia sendiri apakah mau menerima dengan baik apa yang sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tapi sedikit nih Ustaz, sebetulnya saya kalau membaca ayat ini jadi muncul secara pribadi pertanyaan Ustaz. Pertanyaan saya dengan redaksi firman Allah ini yang mengatakan wala taqrabuhunna. Mendekatinya saja pun jangan. Jadi artinya apakah ini dalam artian kita tidak boleh menciumnya atau tidak boleh merabanya gitu, apa sampai ke tingkat itu gitu Ustaz? Iya, jadi ada suatu hal yang menarik cerita tentang haid ini. Dua agama sebelum Islam yang ada, sama-sama Samawi, memperlakukan wanita haid ini sungguh sangat luar biasa dan ekstrim sekali. Iya. Pertama itu begitu dibilang bahwa si perempuan ini haid, masuk rumah pun gak boleh. Nah, itu tidur di luar sana, karena dia adalah makhluk yang najis gitu, yang merusak kesucian rumah yang ada ditempati oleh keluarga ini. Jadi diusir dia dari rumah. Sementara agama satu lagi, mau haid mau enggak haid semua sama saja. Kipas terus katanya. Ah, ini adalah dua agama yang sangat tidak manusiawi memperlakukan wanita. Di sini juga terbukti bagaimana indahnya Islam itu memperlakukan istri-istri kita yang merupakan wanita pilihan yang diberikan Allah kepada kita. Jadi wala taqrabuhunna tadi seperti yang kita sebutkan, yang ditanyakan Ustaz Ardi, bukanlah harus menjauhkannya sampai di luar rumah. Karena kita pernah dengar Nabi Muhammad pun memperlakukan istrinya pada saat ini, cuman dia tidak dukhul begitu. Artinya di sini memang yang dimaksudkan di sini adalah al-mahid tadi, adalah vaginanya tadi atau darah itu sendiri. Ah, itulah mungkin yang bisa saya pahami dari kata-kata wala taqrabuhunna. Ya, mungkin sedikit saya menambahkan penjelasan Ustaz Zainal. Memang dalam hadis Rasulullah SAW, ketika aku haid, kata Aisyah, Rasulullah SAW juga memperlakukan aku seperti hari-hari biasa, seperti saat sebelum haid. Akan tetapi yang tidak dilakukan oleh Rasulullah adalah yang di bawah kain itu, atau yang di dalam kain itu saja. Ya, maksudnya di bawah, pusat ke bawah itu tidak boleh. Begitu, nah, begitulah bahasanya. Iya, mahid itu sendiri. Ya. Jadi kalau kita lihat penutup ayat ini juga, apapun yang diceritakan Al-Quran tetap indah dan menarik, karena innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah menyukai orang yang bertaubat. Artinya apa? Dalam rangka kita memperlakukan istri mungkin ada kesalahan, atau dalam memperlakukan kehidupan sehari-hari ada mungkin yang salah, tetap dalam etika seperti ini yang mungkin sama-sama merasa kenikmatan, Allah juga memberi peluang kita untuk bertobat. Karena mungkin ada suatu pihak yang tidak terpuaskan, atau pihak lain yang mungkin merasa sur-sur sendiri saja gitu kan. Bertobatlah. Wa yuhibbul mutatahhirin. Allah juga mencintai orang-orang yang menyucikan diri. Walaupun bagaimana indahnya Islam itu, kesucian lebih diperlukan lagi. Suatu hal yang sangat perlu direnungkan, kalaulah tidak nikmatnya hubungan badan ini, maka manusia tidak akan ingin punya anak. Jadi kenapa kok banyak manusia di muka bumi ini? Karena Allah memberi kenikmatan di balik konsekuensi yang begitu besar tadi. Karena mendidik anak, kata Syekh Muhammad Mutawalli Sa'arawi, bukanlah pekerjaan yang mudah sebenarnya. Maka disebutkan di ayat-ayat sebelumnya, kalau kita kait kajian dengan 221 di mana ada pernikahan, dan 220 bagaimana anak yatim tadi, itu terjadi karena apa? Karena cintanya orang tua kepada anak, dan bagaimana nikmatnya hubungan ini memberi konsekuensi yang begitu tinggi pula. Mungkin waktu juga lah yang akan memisahkan kita. Dapat kita simpulkan di sini bahwa toharoh seharusnya dilakukan dengan mandi terlebih dahulu, baru melakukan hubungan suami istri. Dan haid itu sendiri bukan merupakan jalan untuk menjauhkan suami dan istri sebagaimana pada agama lain, tetapi dukhul tetap dilarang, karena itu berbahaya bagi laki-laki dan bagi wanita serta keturunan yang akan dilahirkan darinya. Saya Jenal Arifin, bersama saya Ustadz Perdana dan Ustadz Ardiansah, mengucapkan terima kasih banyak. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.